demi waktu, hari demi hari. Sadarku telah sendiri, kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya, karena hati ini inginkannya. Segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Oh, terlalu besarku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu, tak mungkin semua itu tak mudah. Oh, oh, oh. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Oh, oh, oh, oh. Sosok seperti dirimu, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk sederhana, tertawamu sudah cukup. lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Oh, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Rasaku telah mati untuk

tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. sebuah mimpi, ini bukan kenyataan. Namun adanya tak ada di sini. Kau meninggalkanku karena kesalahanku. Kau telah memilihnya. Mungkin saat hatiku masih sayang, selaku memutus cinta. Dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam hati. Andaikan aku memutuskanmu karena egoku, hati ini tak akan begini. Setiap ingat dirimu rasanya ingin kembali. Mungkin ingin bertemu masih ada, ingin memeluk masih ada. Saya kini tak bisa, kau telah memilihnya. Mungkin saat hatiku masih sayang, selaku memutus cinta. Dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam hati. Berpaling lagi, begitu juga aku jauh di relung hati. Sungguh tak mampu untuk berpindah cinta. Tinggallah di sini ku sendiri.

dirimu dalam kelemahan hati ini bersamamu. Bersamamu aku saatnya aku mengerti rasa sesak saat ada yang pergi menghilang. Kau datang mengukir luka yang sayang untuk dilupakan. Kau pergi tanpa mengajarkan cara untuk merelakan. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku memang kehilangan kamu yang sangat ku cintai. Namun kau telah kehilangan aku yang sangat mencintaimu. Oh, ku akan terus belajar untuk melupakan kamu yang begitu mudah melupakanku. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku memang kehilangan kamu yang sangat ku cintai. Namun kau telah kehilangan aku sangat mencintaimu. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku memang kehilangan kamu yang sangat ku cintai. Namun kau telah kehilangan aku yang sangat mencintaimu. Aku yang sangat mencintaimu.

Engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Kemarin engkau nyatakan hati, tapi terlambat, katamu tak bisa. Cinta ini takkan berbalas, sayang ku pastikan melayang pedih. Ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini tanya tak. Jangan engkau beri harapan, sudah cukup kini ku sadari. Terlalu cepat jatuhkan hati. Kini ku mengerti, kau lebih memilih dia. Cinta ini takkan berbalas, sayang ku pastikan melayang pedih. Ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini tanya tak. Jangan engkau beri harapan, sudah cukup kini ku sadari. Terlalu cepat jatuhkan hati. Sempat kau bersikap seulasan dengan jiwaku, namun apa artinya memilih hati yang salah? Pedih ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini tanya tak. Jangan engkau beri harapan, sudah cukup kini ku sadari. Terlalu cepat jatuhkan hati. Pedih ku saat merasa indah, semua cukup kini ku sadari. Terlalu cepat jatuhkan hati. Hari esok atau nanti.

terima cinta sesaatmu.

bersamamu aku saat ku mulai mengharapkan

cinta yang lain. Ku takkan berharap lagi. Untukku